Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Orang-orang yang hatinya merindukan bulan suci Ramadan, saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang mendebarkan bagi mereka. Inilah saat dimana kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman sesungguhnya, ataukah kita orang yang memang berpura-pura rindu pada Ramadan. Inilah saat dimana kita mencoba untuk memeriksa diri, mengevaluasi diri, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang menginginkan kelipatan balasan dari Allah Azza wa Jalla dari banyaknya dosa-dosa yang selama ini sudah kita kerjakan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr as-siyam, marhaban ya syahr al-ghufran. Orang-orang yang berpikir strategis dan orang-orang yang memang menginginkan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia lalai. Manalah mungkin dia menyia-nyiakan kesempatan yang sangat hebat ini. Sungguh, orang-orang yang di hatinya menginginkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inilah saat mereka menggebu-gebu untuk berusaha menjadi yang terbaik di hadapannya, melakukan berbagai macam bentuk kebajikan. Saudara-saudari, manalah mungkin kita bisa mendadak langsung berada di bulan suci Ramadan dengan semua kehebatan dan tanpa persiapan. Itulah karenanya Rasulullah SAW sudah bersiap-siap sejak bulan Rajab dan sekarang sudah hampir pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama yang masih lalai, yang lalai bahwa ada kesempatan emas. Mau gak kita dicatat menjadi orang yang dijamin masuk surga padahal kita belum meninggal dunia? Ada satu, setiap malam, maksud saya, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, setiap malam bulan suci Ramadan itu ada orang-orang yang sudah disebut namanya dan sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang terpilih untuk itu, atau setidaknya bersiap-siap dirilah untuk menjadi yang terpilih menjadi penghuni surga sebelum waktunya. Jamaah rahimakumullah, persiapan pertama yang paling penting untuk kita lakukan adalah persiapan iman di ruh ini, karena ini yang paling utama sebagai bekal untuk bisa mendapatkan berbagai macam bentuk bonus kebajikan di bulan suci Ramadan. supaya suasananya bisa terkendali, coba bersama saya dulu kita bersama-sama bertahlil. La ilaha illallah. Sama-sama. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala dosa-dosa kami, ya Allah, agar kami bisa memasuki kesucian bulan suci Ramadan dengan ampunan dosa-dosa darimu ya Allah. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami ya Allah. Jika dengan hati yang ini kami memasuki bulan suci Ramadan, jika hati ini belum juga bergetar dengan getaran cinta ketika disebut namamu, padahal sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, betapa meruginya kami. Jamaah rahimakumullah, coba periksa diri kita sendiri. Saat kita tadi bertahlil dan beristighfar, adakah getaran takut kepadanya? Adakah getaran cinta kepadanya? Adakah getaran harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah getaran pasrah yang kuat di balik zikir-zikir kita tadi? Orang-orang yang hidup kalbunya idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang kalbunya hidup itu, jika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah getaran cinta, getaran takut, getaran pasrah, dan getaran harap kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang kalbunya hidup itu ciri-cirinya adalah yang jika dibacakan ayat-ayat Quran di telinganya, bertambahlah volume imannya, bertambah kuat pula pasrah dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan cuma Allah saja Rabbku, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten dengan ucapan itu, konsisten dengan perbuatannya menjadikan Allah satu-satunya Rabb. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang konsisten dengan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan itu berturunan dan berkerumunan malaikat di sekitar orang ini. Apa yang dikerjakan oleh malaikat? Allah takhafu wa la tahzan. Dicabut rasa takutnya, dihilangkan rasa sedih dan cemasnya. Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau sudah dicabut rasa takutnya dan rasa cemasnya, apalagi memasuki bulan suci Ramadan, bukan lagi dunia yang menjadi kekhawatirannya, bukanlah kehilangan dunia yang menjadi kecemasannya. Dia bahkan rela kehilangan apa saja asal tidak kehilangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah seperti itu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiba-tiba malaikat seperti membukakan tabir di depan matanya. Tiba-tiba di alam pikirannya ada suasana surgawi. Di keyakinannya semakin kuat kecintaannya untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Sejak sekarang dia sudah mulai tertarik. Tertarik untuk mengerjakan pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh para penghuni surga itu. Jamaah rahimakumullah, inilah persiapan-persiapan iman yang mesti kita lakukan dari sekarang. selain tentunya persiapan ilmu yang kedua. Jangan sampai memasuki bulan suci Ramadan masih belum khatam juga fikih saumnya. Segala sesuatu itu pakai ilmu, karena itu rumusannya al-ilmu qoblal amal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang ditanya begini, kamu sudah belajar fikih puasa atau belum? Ah, yang penting amalnya dulu lah, ilmu mah belakangan. Atau yang benar gimana? Jangan berpuasa dulu sebelum khatam dulu bab saumnya itu. Jangan pergi haji sebelum khatam itu bab hajinya. Jangan nikah dulu sebelum mengerti apa itu hukum nikah. Nah, harusnya al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu baru beramal. Sebab amal yang dikerjakan tanpa ilmu itu benarnya saja bisa salah itu. Karenanya yang Allah terima dari amal kita itu adalah, satu, ikhlas enggak karena Allah? Dua, mencontoh Rasulullah atau tidak? Nah, orang-orang yang gak pakai ilmu sekarang, tahu gak persiapan memasuki Ramadannya? Munggahan dengan berbagai macam bentuk perayaan dan berbagai macam bentuk makanan dan minuman menyambut bulan suci Ramadan. Berarti gak pakai ilmu nih memulainya. Rasulullah SAW justru sudah mulai bergaya hidup Ramadan 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, bahkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Harus pakai ilmu. Nah, karenanya saran saya, beli buku fikih, khususnya fikih puasa, mau fikih Imam Syafi'i, mau fikih sunnahnya Sayyid Sabit, atau kitab fikih yang kira-kira sudah mu'tabar, tanya sama Ustaz Zainal di sini kalau biasa mengajar buku fikih. Buku fikih apa yang beredar di Batam ini yang harus dibaca dan harus mengikuti kajian-kajian seperti ini supaya tambah ilmu. Nah, khususnya ilmu tentang tata cara saum yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akibat ketidaktahuan kita. Misalnya, saat yang paling tepat untuk berdoa adalah detik-detik terakhir menjelang buka puasa. Bukan kemudian ngabuburit nonton TV gitu ya, ngabisin waktu sehingga lupa, padahal itu kesempatan kita yang sudah berpuasa dari pagi sampai sore. Ini sebetulnya dapat bonus, dapat fasilitas, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hilang kesempatan untuk berdoa gara-gara tidak ada dapat ilmu. Yang kedua, berzikir yang paling bagus di waktu sahur itu adalah, pertama, matiin TV. Kalau bulan Ramadan masih nyetel lawak juga gitu ya, itu udah pelecehan terhadap waktu sahur itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling tepat untuk beristighfar di waktu malam itu adalah sepertiga akhir malam itu. Ibu-ibu sambil masak, ibu-ibu sambil ngaronin, menghangatkan makanan, jangan lepas istighfar yang banyak. Setelah qiyamul lail, setelah tilawah, marahin anak-anak kalau setel lawak jam segitu. Kenapa? Ini penghinaan terhadap waktu yang sangat mulia itu. Karena di sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia dan berkata, malu aku kembali ke aras sebelum kukabulkan doa-doa hambaku yang berdoa pada saat itu. Akan kubah kukabulkan permintaan mereka yang berdoa pada saat itu. Akan aku angkat musibah orang-orang yang beristighfar pada saat itu. Termasuk tentu akan dilimpahkan rezekinya orang-orang yang mendoakan kebaikan-kebaikan pada malam hari ini. Nah, ini banyak hal sebetulnya di bulan suci Ramadan yang ilmunya perlu diulang lagi. Termasuk ilmu mengatur waktu. Jangan sampai di Ramadan ini sibuk dengan urusan dunia. Ya, misalnya begini, sebetulnya nih ibu-ibu nih, kalau ingin belanja makanan dan sudah ada stok dari sekarang uangnya, mending belanja sekarang lagi murah. Jadi nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan sudah gak sibuk lagi. Kalau perlu untuk baju lebaran sama THR siapin dari sekarang, sebab kalau belanjanya bulan Ramadan harganya akan naik, dan lebih dari itu jadi sibuk dengan urusan-urusan yang pada akhirnya di 10 terakhir malam, akhir malam yang mestinya kita pada malam puncak bisa beriktikaf, akibat mismanagement waktu malah kemudian bubar, enggak sampai ke tujuan puasanya. Karenanya dari sekarang pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira menyibukkan dan tidak berkait dengan puasa, maka kerjakanlah dari sekarang. Ini termasuk ilmu memanage waktu. Selain ilmu juga di bidang kesehatan. Tetapi saya ingin coba fokus begini. Di bulan suci Ramadan ini, Bapak dan Ibu, saat yang paling tepat buat kita memformat ulang rumah tangga kita. Ini saat yang paling tepat untuk mendidik anak-anak kita. Ada banyak kesempatan yang luar biasa untuk khususnya nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mendidik anaknya. Misalnya tentang disiplin bangun subuh, yang di hari-hari biasa mereka malas bangun subuh, ini saat yang paling tepat buat kita mendidik mereka untuk konsisten bangun subuh. Adalah salah besar membiarkan anak karena takut ngantuk di sekolahan kemudian tidak dibangunkan sholat subuh. Ini kasih sayang yang menjerumuskan. Ini butuh ilmu memang. Barangkali di sini saya agak sedikit detail. Ajarkan kepada anak-anak pada malam hari itu selain bukan nonton TV, tetapi ajarkan kepada anak untuk berdoa pada malam hari itu, membaca Al-Quran, mengulang hafalan. Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan. Itu saat yang paling tepat buat kita mendidik anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita yang gak terbiasa tahajud nih, yang gak biasa tahajud, bangunkan dan kita jadi imam. Atau si kakak jadi imam bagi adiknya. Kalau dia belum bisa membaca bacaan yang panjang, karena tahajud itu bagusnya bacaannya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Nah, si kakaknya bikin target pola khatam Qur'annya itu bukan cuma membaca tadarusan, tetapi boleh dia pegang Qur'an sambil menjadi imam bagi adik-adiknya. Dan adik-adiknya juga boleh pegang Qur'an. Itu sebuah latihan riyadhah yang sangat bagus dalam membentuk anak-anak kita. Karena umumnya anak-anak yang bermasalah itu karena jarang bangun pagi. Anak-anak yang bermasalah itu jarang bangun pagi, sehingga anak-anak ini tidak mendapatkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Tetapi kalau bapak dan ibu sudah mendidik anak-anak di sepertiga akhir malam layak tahajud, walau dia masih SD misalnya, itu sudah pembekalan yang luar biasa. Cuma memang biasalah, awal-awalnya pasti susah. Namanya anak-anak, tapi kita jangan kalah. Ini saat yang paling tepat, khususnya buat bapak-bapak. Bapak-bapak ini kan kadang-kadang di rumah kebanyakan fungsinya di hadapan anak-anak itu jadi ATM. Ditemui anak-anak kalau lagi butuh duit aja. Karena bapak-bapak sibuk mencari duit. Padahal tugas bapak-bapak yang paling berat adalah di rumah. Tugas itu apa? Adalah bagaimana menanamkan tauhid kepada anak-anak. Saya ingin bacakan ayat bagaimana kewajiban orang tua dan kita bisa jadikan momentum sahur di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum yang paling penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kamu hadir saat Ya'qub sebagai seorang ayah dalam kondisi sakratul mautnya ketika menjelang kematian? Ini saat yang paling menakutkan bagi Ya'qub. Bagaimana dia mendidik anaknya selama ini, di jelang kematiannya dia sukses atau gagal, ukurannya 3. Ringkasnya di ayat ini saya ceritakan begini. Bapak-bapak nanti menjelang matinya bapak-bapak ini akan susah. Walaupun bapak ini rajin sholat, rajin ibadah, tapi kalau anaknya bejat akibat bapak-bapaknya tidak mendidik secara sungguh-sungguh anak-anaknya, maka bapak akan susah menjelang kematian seperti digambarkan di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang kematiannya dalam kondisi takut, lalu kemudian dia ingin cross check. Anandaku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Untungnya anaknya menjawab dengan 3 jawaban. Dan inilah tugas bapak-bapak mendidik anak agar anak-anak mendapatkan 3 ilmu dari bapak-bapak semua. Na'budu ilahak. Ini saat yang paling tepat kita mendidik anak-anak kita agar anak kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilaha wahida. Ini saat yang paling tepat kita bentengi anak kita dari kemusyrikan. Yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Ini saat yang paling tepat di bulan suci Ramadan kita mendidik anak kita untuk tunduk pada syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Di luar Ramadan kita mungkin mendapatkan kesulitan, tapi di bulan suci Ramadan fokuskan 3 nilai pembentukan anak, terutama di waktu sahur. 1, tanamkan tauhid. 2, jauhkan anak dari syirik. 3, sejak kecil ajarkan anak-anak untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Sedikit contoh kasus. Ya, ada anak waktu kita audisi Hafiz Quran di Makassar, nonton TV acara Hafiz Indonesia di RCTI. Ketika itu saya menjadi juri. Anak umur 4 tahun sudah bisa baca Quran. Itu karena bapaknya yang mengajarkan. Bapaknya ini mengajarkan umur 4 tahun sudah bisa baca Quran. Tapi sayangnya si bapak puas hanya gara-gara anaknya sudah bisa baca Quran dan sudah selesai juz amma. Tapi karena memang bekal dari bapaknya bagus, lalu kemudian bapaknya lalai, bapaknya bilang, anaknya bilang ketika menonton TV, "Bapak bodoh. Bapak bodoh. Kenapa bapak tidak menjadikan saya menjadi hafiz Quran seperti yang di TV itu?" bangga gak bapa kalau punya anak seperti itu? Umumnya anak-anak minta apa dari bapaknya? Terus kalau keinginannya tidak dipenuhi, bagaimana sikap anaknya terhadap ayahnya? Ini gara-gara kita salah didik. Anak kita, kita besarkan dengan gadget, dengan handphone, dengan alat-alat yang sebetulnya itu malah merusak akidah anak-anak kita. Harusnya anak-anak ini kita tanamkan, dari kecil sudah kita fahamkan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia harus bisa menjawab Allah. Aina Allah, di manakah Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Anak harus bisa menjawab, siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa istrinya? Khadijah. Siapa nama anaknya misalnya? Fatimah. Dari kecil anak-anak itu harus dikenalkan itu. Apa kitabmu? Al-Quran. Coba sebutkan rukun Islam. Coba sebutkan rukun iman. Hal-hal seperti itu sudah harus diketahui mestinya untuk anak-anak sebelum 3 tahun, sebelum 4 tahun. Ibu-ibu yang punya masalah dengan anak-anak gadisnya yang tidak mau pakai jilbab, itu karena sejak kecil sudah dipakaikan pakaian seksi, pakaian Barbie lah, pakaian Minnie Mouse lah. Ya wajar kalau gedenya susah diajak memakai hijab. Nah di bulan suci Ramadan ini kita bentuk. Ibu-ibu belikan mukenah yang cantik buat anak. Ini kesempatan buat ibu-ibu untuk membungkus aurat anak kita itu. Dan di bulan suci Ramadan ini hati anak-anak kita tuh lagi dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak momen yang bisa kita gunakan. Ketika makan bersama, kita bercerita tentang kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat, atau kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ada momentum-momentum yang banyak sekali ketika berbuka puasa. Sesekali ajak anak-anak kita untuk makan bareng dengan anak-anak yatim di panti asuhan. Anak-anak yang sudah terbiasa makan enak, kita ajak untuk ikut membagikan buka puasa kepada orang sementara dirinya sendiri belum buka puasa. Tapi belajar bagaimana menjadi pelayan orang-orang yang sedang berbuka puasa di masjid. Ini banyak sekali sistem nilai yang bisa kita tanamkan. Nah itu bisa kita persiapkan dari sekarang. Yang punya uang, siapkan sedekah. Jangan sampai tidak memberi makan bagi orang yang berpuasa setiap hari. Rugi besar kalau tidak bisa memberi makan orang yang berbuka puasa setiap hari. Rugi besar. Ini orang-orang yang kaya akhirat, kaya jiwanya, ini kesempatan dia jor-joran untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah disiapkan dari sekarang. Bukan justru numpuk buat hura-hura pada masa Idul Fitri nanti. Jazakumullah. Ada banyak persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan. Dan yang paling penting juga, mungkin setelah ini kita diskusi, mohon maaf karena saya kurang sehat ya. Jadi mungkin tidak bisa lama, mungkin nanti kita bisa tanya jawab sebentar. Quran, kalau kita gak belajar baca dari sekarang, mendadak mau khatam bulan Ramadan, percaya gak banyak gagalnya. Rencananya pada hari pertama dapat 2 juz kebut, hari kedua mampunya 1 juz, hari ketiga mulai ngos-ngosan, akhirnya sudah hari ke-27 baru dapat 5 juz, sisanya diselesaikan pakai jus tomat sama jus melon gitu. Rencana tinggal rencana. Kalau enggak dari sekarang membaca Quran, enggak kemana-mana bawa Quran, percaya deh, nanti di Ramadan cuma tinggal cerita doang. Jamaah rahimakumullah, katanya nanti Idul Fitri itu kita menang lawan siapa? musuhnya siapa, apa indikatornya Anda sudah menang. Gak mungkinlah orang mendadak perang kemudian bisa menang. Yang perlu kita sadari, musuh besar kita itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Karenanya orang yang bakal menang nanti di bulan suci Ramadan adalah orang yang dari sekarang sudah melawan hawa nafsunya, perang jihadul hawa. Dari sekarang sudah mulai belajar perang melawan hawa nafsu. Minimal hawa nafsu berat memisahkan perut, lambung sama kasur di sepertiga akhir malam. Lawan dulu itu. Jihadul hawa. Dari sekarang sudah harus menang dulu. Bagaimana berani memisahkan lambung dengan kasur di sepertiga akhir malam. Kalau udah bisa menang, insya Allah kesononya bagus. Yang kedua, hati-hati ya. Boleh sibuk di bulan suci Ramadan, tapi Quran harus lebih sibuk lagi. Artinya, bikin aturan main pada diri sendiri. Saya boleh sibuk di bulan suci Ramadan, tetapi saya harus lebih sibuk bersama Al-Quran. Karena kalau ada pekerjaan yang paling prioritas untuk diprioritaskan nanti di bulan suci Ramadan adalah Quran. Dan jangan dianggap orang yang tadarus Quran itu gak kerja. No, di Masjidil Haram saya mendapatkan dengan mata kepala saya sendiri, orangnya biasa-biasa saja. Dia juga pegawai-pegawai rendahan. Di bulan suci Ramadan dia ganti pikirannya. Saya sudah dikasih waktu sama Allah 11 bulan untuk cari dunia. Saya gak mau 1 bulan ini saya gunakan buat dunia lagi. Saya harus gunakan untuk akhirat saya. Betapa bodohnya saya kalau 12 bulan dunia terus. Allah sudah kasih saya 11 bulan cari dunia. Masa untuk hidup 1 bulan juga gak cukup untuk akhirat saya. Bodoh sekali saya. Walaupun tabungannya pas-pasan, pekerjaan di bulan Ramadan yang dia prioritaskan adalah Al-Quran. Tapi demi Allah, hanya air zam-zam dan kurma sudah menyehatkan badannya. Gak kemana-mana di Masjidil Haram orang miskin ini. Jangan dianggap orang yang konsen dan fokus bersama Al-Quran dianggap gak kerja, dianggap gak mendatangkan gaji. Anda salah. Anda salah. Yang dilakukan Rasulullah SAW seumur hidupnya, dari umur 40 tahun sampai wafatnya, hanya menjadi pelayan Al-Quran, bukan pelayan manusia. Rasulullah tidak lagi berbisnis seperti dulu, hanya menjadi pelayan Al-Quran, khadimul Quran. Demi Allah saya bersumpah, kalau ada di antara Anda yang berniat sekarang berpikir seperti orang hebat tadi, 11 bulan saya dikasih waktu untuk cari dunia, khusus bulan Ramadan ini ya Allah, izinkan aku, pilih aku untuk menjadi pelayan Al-Quran ya Allah. Ingin seperti Rasulullah aku mungkin tidak sanggup, tapi izinkan aku, walau hanya makan tabungan, saya ingin menjadi pelayan Al-Quran ya Allah. Demi Allah, Al-Quran akan masuk kepada dirimu dan tiba-tiba dibentangkan kepada kamu nanti kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan. Kalau ada pekerjaan yang paling prioritas untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihayati, untuk dikerjakan, untuk dijadikan sebagai tangga menuju karir yang bagus, dahulukan ini demi Allah, itu pasti terjadi. Saya bahkan ketemu dengan seorang profesor di Masjidil Haram selama bulan suci Ramadan tahun 1991 di Mekah. Dia seorang rektor sebuah universitas di London, Islamic Studies. Di Masjidil Haram 30 hari cuma ngapain coba? Cuma menulis Quran sampai khatam. Cuma itu saja pekerjaan. Dia ingin agar sekujur tubuhnya pernah menulis Al-Quran dengan tangannya, setelah dilihat dengan matanya, setelah dibaca dengan lidahnya, setelah didengar dengan telinganya, dia berusaha bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Quran yang saya tulis ini menjadi ruh di setiap sistem di tubuh saya ini. Ini barangkali sedikit pesan yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita menjelang bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang cerdas sejak sekarang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan raga dan jiwa kita. Kita hinakan segala dimensi kemanusiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Betapa meruginya kami ini. Sebentar lagi bulan suci Ramadan, tapi hati kami masih keras. Sebentar lagi bulan suci Ramadan, tapi lisan ini masih kaku untuk berzikir menyebut nama. Sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, tetapi mata ini masih malas menatap ayat-ayat suci. Sebentar lagi bulan suci Ramadan, telinga ini masih asyik mendengarkan hal-hal yang mengeraskan hati. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta. Khalaqtana wa nahnu ibaduk. Wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Na'udhu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina. Wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dhunuba. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami mengemis kepada-Mu. Berkahilah kami di usia kami di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini. Sampaikan sekali lagi usia kami ke bulan suci Ramadan. Ya Allah, kami mengemis kepada-Mu, mengemis rahmat-Mu, mengemis ampunan-Mu. Beri kesempatan usia kami sekali lagi memasuki bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, satu harapan kami sebagai bekal utama memasuki bulan suci Ramadan, bekal itu ialah Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Ya Allah, curahkanlah rahmat Al-Qur'an kepada kami. Curahkanlah rahmat Al-Qur'an kepada kami agar lembut hati kami mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Jika masih keras hati ini dan belum sepenuh hati kami bersama Al-Qur'an, sembuhkan hati kami dengan Al-Qur'an. Sembuhkan penyakit-penyakit hati kami dengan Al-Qur'an. Sembuhkan penyakit hati kami dengan Al-Qur'an, ya Allah. Terangi mata kami dengan cahaya Al-Qur'an. Terangi pendengaran kami dengan cahaya Al-Qur'an. Lenturkan lisan kami untuk senantiasa bertadarus Al-Qur'an.